Tenyo yang di belakang asik. Salam rindu, thank you. Sodrun Don Gos, thank you. Reza dan juga teman ya, anak coaching, thank you banget. Dan juga buat buat teman-teman semuanya ini ada Papa Asya juga terima kasih. Ada teman-teman Duas Joli, Heru dan kawan-kawan semuanya terima kasih sekali. Ada Ilham, Gogoringin dan kawan-kawan semuanya.